Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Ana sedang diuji dengan nafsu makan yang sangat tinggi. Bagaimana cara mengatasinya? Masya Allah. Wah, ini susah ini. Ya, antum salah nanya ini. Ya, toh, nanya ke Ustaz Abu Sufyan. Harusnya toh, nanya ke Ana. Ana juga ya 11-12 lah kita ya. Tayyib. Tergantung khanifidina azani allahu wa iyakum. Yang antum katakan nafsu makan tinggi itu masih batas wajar atau enggak. Ya kan? Kalau pada taraf yang tidak wajar khanifidina azani allahu wa iyakum, ya tercela. Kan gitu. Tapi kalau memang porsi tadi relatif, menurut sebagian orang itu banyak, tapi menurut yang lain itu wajar, biasa saja, bahkan sesuai dengan kebutuhan, ya kan? CC besar, konsumsi BBM lebih banyak, Mas. Kan gitu ya? Ya toh? Mesin 2500 cc, 3000 cc, ya itu konsumsi bahan bakarnya lebih banyak daripada mesin cuma 100 cc. Kan gitu? Ya kan? Kalau memang tubuh antum ramping gitu ya, profesional bahkan ya, ya makan satu piring cukuplah gitu ya. Yang ini juga sama, tubuhnya ramping, sebagian anggota tubuhnya ramping, sisanya gemuk gitu ya. Palingnya ramping kayak jari-jarinya ramping gitu ya, telinga juga ramping, kan gak ikut gemuk telinganya, ya kan. Kalau bagian-bagian yang lain yo, otomatis sesuai dengan porsinya. Sanibidina azani Allah wa iyyak. Sama-sama makan satu piring, cuman bedanya yang ini satu piring banyak ruang kosong, kalau ini satu piring penuh, itu ya, satu piring penuh. Yang piringnya itu mirip dengan syabihun, mirip dengan nampan, itu ya. Tapi piring, ya. Pernah lihat? Pernah lihat? Ini bentuknya piring, bukan nampan. Piring. Tapi gedenya mirip kayak nampan. Yang biasa antum pakai nampan dari aluminium itu. Tahu ya? Tahu kan? Nampan yang isi 5 atau 7 orang. Ya, antum ini gak percaya, datang ke rumah. Tak kasih tunjuk nanti. Bentuknya piring itu. Piring. Tapi gedenya kayak nampan. Berapa kali sehari makannya? Sehari sekali tok. Ya, berapa piring? Satu piring. Tapi itu piringnya. Ya, nabidina azani allahu wa iyyakum. Kalau masih dalam taraf wajar, masih muskilah. Ya, nabidina azani allahu wa iyyakum. Ya, masih muskilah. Tapi kalau sampai pada tingkatan berlebihan, ya, itu yang enggak boleh. Ya, sudah lewat pembahasan hadis. Mamala'a ibnu Adam wi'aan syarran min babani. Tidaklah putra Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih jelek dari perutnya. Ya, bihasbim cukup untuk seseorang itu luqaimat, beberapa suap. Yuqimna biha sulbahu, untuk menegakkan tulang sulbinya. Ya, fa in kana la mahalah, kalau memang harus lebih daripada itu, fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafasihi. Maka bagi perutmu itu jadi 3 bagian, 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafasmu. Ya. Dan masing-masing disesuaikan dengan keadaannya. 1/3-nya beliau dengan 1/3-nya ana beda, ya kan? Sisi beliau lebih besar. Khairuddinah azani Allahu wa iyyakum. Tapi sama-sama 1/3. Agaklah lala. Itu. Nah, itu batasannya. Batasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami? Aywa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.